namanya syirik. Maka pernah ada seorang Bani Israil yang beristighosah kepada Nabi Musa dan Allah tidak menyatakan bahwa dia syirik. Tetapi jangan mentang-mentang bahwa minta istighosah atau minta perlindungan kepada selain Allah itu boleh, lalu kita pasrah kepada dia, kita lupakan penyebab awalnya yaitu Allah, maka ini bisa mengotori tauhid kita. Wa qawluhu aw yad'u ghayrahu, atau berdoa kepada selain Allah, ma'tufun ala qawlihi ayyastaghir, ini ma'tuf diatafkan dengan lafaz ayyastaghir, berarti dua-duanya sama, sama-sama syirik. Yastaghir bi ghairillah syirik, yad'u ghairallah atau yad'u ghairahu syirik, karena wawunya atau awnya atap. Wa yaqulul ma'na, maka maknanya adalah minasyirki ayyad'u ghairallah, termasuk syirik adalah berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah. Wa dzalika li anna ad-du'a min al-ibadah, yang demikian itu karena doa itu termasuk ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku ijabai. Ini menunjukkan bahwa jangan berdoa kepada selain Allah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, barang siapa yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, mereka akan masuk jahannam. Ini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Karena apa? Karena akhir kalimat itu menjadi alasan dari awal kalimat. Awal kalimat menunjukkan doa, akhir kalimat menunjukkan ibadah. Berarti doa adalah ibadah. Ibadati ay du'ai, siapa yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, juga bisa diartikan siapa yang sombong tidak mau berdoa kepadaku. Maka di antara sifat sombong manusia, sifat sombong seorang muslim, jika dia tidak mau berdoa kepada Allah, dia tidak pernah meminta kepada Allah, dia yakin dengan usahanya sendiri pasti berhasil kalau saya tekun, pasti berhasil kalau saya rajin dan seterusnya. Dia meyakini bahwa usahanya karena ketekunannya, keuletannya, kesabarannya, dia tidak pasrahkan keberhasilan itu kepada Allah, maka ini termasuk sombong. Maka banyak-banyaklah meminta, sering-seringlah memohon kepada Allah dari apa yang kita butuhkan. Walaupun kita yakin betul, yakin betul bahwa bulan depan gajian sekian, karena memang sudah puluhan tahun seperti ini, tetap kita dianjurkan memohon. وقال صلى الله عليه وسلم فسمى الله الدعاء عبادة, Allah menyebut doa itu dengan ibadah. Sebagaimana sabda Nabi عليه الصلاة والسلام, إِنَّ الدُّعَاءَ وَالْعِبَادَةِ, doa adalah ibadah. Adapun lafaz الدُّعَاء مُقُلْ عِبَادَةِ, doa adalah sarifat ibadah, ini tidak sahih. Ini sahih. Kemudian وَالدُّعَاءُ يَنْقَسِمُ إِلَى الْقِسْمَيْنِ, doa itu dibagi dua. Doa itu dibagi dua. Yang pertama, ma yaqa'u ibadah, yang termasuk ibadah. Fa hadza tarkuhu li ghairillah syirkun, kalau ini dipanjatkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Wa huwal mukirruna birrahbati warraghbati walhub wattadarrub, ini masuk di dalamnya adalah ketakutan, harapan, cinta, tadarru, maka ini tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Ini doa yang ibadah. Yang kedua, mana yang ma'ruf ibadatan, yang di luar ibadah, yang bukan ibadah. Fahada yajuzu ayyujjiha ilal makhluk, ini boleh diberikan kepada makhluk, boleh dipanjatkan kepada makhluk. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'akum fa'ajibuhu, siapa yang berdoa kepadamu maka kamu wajib penuhi. Yang dimaksud mengundang. Ya, jika ada orang mengundang engkau, maka engkau wajib datang. Lapasnya doa, sama, minta kan? Minta agar dia datang. Gitu. Idza da'aka fa'ajibhu, di lain. Jika saudaramu sama muslim berdoa kepadamu, menyuruh engkau datang, mengundang, maka maka wajib engkau datang. Ya. Wa 'ala hadha fa muradul mu'allif bi qawlihi ay awyatu wa ghayruhu du'a al-ibadah. Maka dari sini bahwa bahwa yang dimaksud oleh al-mu'allif berdoa kepada selain Allah, tentu yang dimaksud doa ibadah. Ya. Aw du'a al-mas'alati bima la yumkinu lil-mas'uli ijabatah. Atau doa masalah, doa permintaan yang tidak sanggup dipenuhi oleh siapapun selain Allah. Minta kerja, minta panjang umur, ya, minta anak, tidak mungkin ada yang bisa memberi kecuali Allah. Ya, beda minta kopi, minta uang, ini bisa diberi oleh selain Allah. Ya, kita berdoa jawab. Ada kebiasaan pada masyarakat yang menganjurkan kalau mau buang hajat di tempat yang tidak biasa atau umum disuruh numpang-numpang. Atau orang ini juga termasuk syirik? Iya, bahasanya saja yang berbeda. Ini sama dengan ucapan orang-orang Arab jahiliyah, aku berlindung dengan sayyidnya lembah ini, dengan yang menguasai tempat ini, syirik. Karena yang mereka maksud bukan Allah. Pada saat tes IQ diwajibkan menggambar manusia secara utuh. Bagaimana caranya untuk tetap menggambar tapi terhindar dari larangan? Menggambar atau umumnya dosa yang boleh dilakukan adalah lidzarurah, karena darurah. Ya. Kemaslahatan yang tidak mau harus diambil dari hal itu. Ya. Misalnya untuk mencari orang yang jahat, seseorang melihat ya wajahnya tapi tidak bisa menceritakan, lalu digambarnya begini-begini, hanya seperti ini. Ya. Tapi tes-tes seperti ini tidak daruri. Tidak, dengan seperti itu juga enggak apa-apa. Tidak dites enggak apa-apa. Ya. Memang harus tahu IQ kita berapa, itu teori ya. Teori saja. Berjalan membungkuk saat melewati orang adalah syirik. Tidak. Tidak. Ya. Perbuatan syirik tidak otomatis pelakunya musyrik. Karena umumnya tanpa i'tiqad. Syirik itu, musyrik itu kan dengan i'tiqad. Dengan keyakinan bahwa ada yang punya kekuatan selain Allah. Ada yang bisa membuat sakit selain Allah. Ini keyakinan syirik. Adapun perbuatan-perbuatan seperti itu tidak. Ya. Bagaimana bila dipaksa oleh satu aturan perusahaan? Saya kira ini mengada-ada ya. Sebetulnya kalau kita mau jujur bahwa yang penting perusahaan itu mendapat manfaat dari karyawannya. Ya, karyawannya membawa keuntungan bagi perusahaan ini. Dia lihai sekali menjual, membuat barang-barang perusahaan itu laku. Ya, ini disukai oleh perusahaan. Walaupun tidak mengikuti aturan perusahaan itu dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya, harus rapi, katanya memanjangkan jenggot tidak rapi, ya, harus pakai dasi dan seterusnya. Ini karena memang kita kurang bermanfaat bagi perusahaan. Kalau kita bermanfaat bagi perusahaan itu, perusahaan nggak peduli, ya. Ente mau berjenggot sampai tamat juga nggak apa-apa. Ente yang penting jangan pergi dari perusahaan ini. Nah, karena ente bisa membuat perusahaan ini besar, gitu. Maka tunjukkan prestasi. Sombong ke arah mereka menghargai kita. Ya. Bagaimana hukumnya berteriak minta tolong padahal tidak ada orang? Ya, tujuannya biar kan tentu begitu ya. Sepi, kita mau dijamret, kita teriak biar orang yang jauh pada dengar. Tentu ini tidak syirik. Ya, tentu ini tidak syirik. Yang syirik kita panggil ibu kita, kita panggil bapak kita yang ada di kampung, kita panggil ustaz kita yang ada di tempat jauh. Nah, ini syirik. Ya, yang tadi tidak syirik. Bagaimana hukum minta maaf padahal yang dimintai maaf tidak ada di tempat? Iya, ini bagian dari doa. Ya, misalnya maafkan anakmu wahai ibu, padahal ibunya jauh sana atau sudah meninggal. Berarti ini dia sedang berdoa. Karena sering kita bahas bahwa apa itu berdoa? Minta kepada siapapun yang tidak ada di hadapan kita. Ketika kita minta kepada Allah, kita sedang berdoa kepada Allah karena Allah tidak ada di hadapan kita. Berarti ketika kita minta kepada ibu dan ibu itu ada di jauh sana, tidak mendengar ucapan kita, berarti kita sedang berdoa kepada ibu. Haram, bisa jatuh dalam syirik. Ya, karena itu tidak boleh. Bagaimana dengan gambar-gambar binatang yang dipajang di rumah agar anak muda mengenal nama-nama? Saya kira ada cara yang lebih bagus, ya. Ada cara yang lebih menarik, ya. Bawa ke kebun binatang, ya, tenang anak-anak, ya, matang-matang beneran, ya, singa-singa beneran, bukan gambar doang. Nah, lihat, anak-anak juga lebih ingat, ya, daripada sekedar gambar. Ya, ada pun di televisi boleh, karena memang bukan gambar kan, artinya betul-betul macan, betul-betul buaya dan dilepas. Bolehkah kita minta naik pangkat dan gaji pada atasan? Tentu boleh, karena memang atasan bisa memberikan gaji, bisa menaikkan pangkat. Tapi kalau atasan ini tidak mampu memberi, tidak boleh, syirik, ya. Minta apa? Minta hujan sama atasan, ya enggak sanggup memberi. Minta jodoh, ya, minta panjang umur, syirik, ya. Minta dicarikan apa? Bisa. Minta jodoh? Tidak. Jodoh itu kan ya sudah, itu aturan dari Allah, ya. Bolehkah membeli emas bukan perhiasan untuk disimpan? Apakah termasuk riba? Tidak. Ya. Tadi menyimpan, menabung bukan riba. Yang riba itu kalau menyimpan, menabung kalau ada bunganya. Tapi kalau menyimpan emas, menyimpan uang, tidak ada bunganya, tidak bertambah, ya tidak berdosa, tidak riba, gitu. Hanya rugi. Dalam Islam menabung itu rugi. Antum punya emas 1 kilo misalnya. Antum diemin bertahun-tahun, lama-lama habis. Setiap tahun keluarin 2,5%. Siapa orang keluarin 2,5% lama-lama habis. Bahkan menabung dalam Islam rugi. Gitu ya. Nah, maka jangan menabung, tapi diusahakan, diputarkan kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya bekerja sama dengan orang yang bisa. Apakah berarti menguji orang dengan maksud tertentu itu bisa syirik? Tidak. Ini perbuatan dosa, tetapi ketika tidak diyakini bahwa kita mendapatkan sesuatu karena pujian kita, tidak syirik. Syirik itu adalah keyakinan bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Yes. Tidak semua perbuatan yang buruk itu syirik. Apakah mencium tangan orang tua sebagai bentuk penghormatan termasuk syirik? Tidak. Tidak. Tidak ada satu pun ulama yang mengatakan mencium tangan orang tua syirik. Ya. Yeah. Tetapi mencium sebagai penghormatan ini tidak benar. Ya. Yeah. Yang benar bahwa mencium tangan ini sebagai tanda kasih sayang, bukan penghormatan. Sebab kalau penghormatan tentu kita katakan para sahabat tidak menghormat Nabi. Para sahabat tidak memuliakan Nabi. Karena tidak dinukir riwayat setiap kali sahabat ketemu Nabi selalu bersalaman dan mencium tangannya, tidak ada. Salaman biasa. Yes. Mencium tangan adalah tanda kasih sayang. Ya. Yes. Iya, kasih sayang. Suami mencium. Lebih tepatnya istri mencium tangan suami atau suami mencium tangan istri. Iya, kasih sayang. Ya. Yang mencium tangan itu Fatimah mencium tangan Nabi, apa Nabi mencium tangan Fatimah? Putrinya. Iya, Nabi mencium tangan Fatimah. Ya, anaknya, putrinya. Berarti tentu bukan penghormatan, tapi kasih sayang. Jadi yang dipanggil Nabi. Nabi mencium tangan Fatimah. Rasulullah mencium tangan Fatimah. Ini orang lain, Rasulullah dia mencium kedua pipinya. Dan kebiasaan Rasulullah. Iya, iya. Kasih sayang. Seseorang dilarang meminang wanita yang sedang dalam pinangan saudaranya. Bagaimana maksud perkataan ini? Maksudnya adalah sudah diterima, lamarannya sudah diterima, si fulana sudah saya lamar, dia mau, nah, antum tahu, ya, antum ikut lamar, nah, siapa tahu jadi berbalik, nah, ini hal, haram. Tapi kalau saya lamar di bulan, dia belum jawab. Nah, pikir-pikir dulu. Jangan-jangan, pending dulu. Antum masuk. Si bulan masuk. Ya, si A, si B masuk. Ya, ikut lamar. Tidak masalah. Biar dia milih yang mana. Ya, jadi naik gitu. Posisi tawarannya. Tidak masalah. Ya, dia mau pilih yang mana. Ini terjadi di zaman Nabi. Zainab dilamar tiga laki-laki sekaligus bareng, dan tiga-tiganya belum ada yang dijawab. Nah, lalu minta pertimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Abu Jahal jangan, ya, karena dia salah pemukul istrinya. Nah, sambungnya tidak pernah lepas dari punggungnya. Muawiyah jangan, Rizki. Sama Zaid saja, sama Usama bin Zaid. Berarti tiga-tiganya melamar. Boleh. Kalau sudah ada jawaban, tidak boleh. Begitu juga jual beli. Ini saya saya beli Pak ya, 1 juta. Dia mikir, nah, kita datang sama saya aja Pak, 1,2. Boleh gak? Boleh. Boleh. Ya gak boleh kalau saya beli Pak 1 juta. Ya silahkan 1 juta. Nah, kita datang sama saya aja Pak 1,2. Ini tidak boleh. Kalau sudah ijab dan kabul, tidak boleh. Baru ijab saja boleh. Yang dimaksud membaca surat Al-Baqarah untuk mengusir setan, apakah harus sekaligus atau boleh diputus? Boleh diputus, ya. Nah, tidak semua orang sanggup membaca Al-Baqarah hampir 3 juz ya. 2 jam, 3 jam, ya. Maka boleh diteruskan besoknya, nanti habis subuh teruskan waktu duha dan seterusnya. Ya. Ana pernah disuruh nyukur rambut dan jenggot sampai habis. Apa yang harus Ana lakukan? Ya jangan malu. Siapa yang nyuruh? Ya, temen, bapak kos, apa haknya? Ya, jangan malu. Kenapa Jibril menawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW? Karena tentu Jibril paham tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Jibril apa? Apa yang Allah? Jibril apa yang Allah? Iya, urusan Allah. Ya, fa'alu nama yukmaru. Sifat malaikat itu tidak mau melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka ini perintah siapa? Perintah Allah. Perintah Allah, ya. Karena Jibril menawarkan, berarti Allah yang menawarkan. Karena Jibril adalah utusan Allah. Kalau Allah tidak menawarkan, Jibril menawarkan, berarti Jibril tidak amanah. Jibril bukan malaikat lagi. Karena sifat malaikat yaf'alu ma yu'maru, hanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Maka tidak ada satupun malaikat yang melakukan sesuatu tanpa perintah Allah. Enggak ada punya inisiatif sendiri, ya, kebaikan, ya, walaupun itu kebaikan enggak ada kecuali kalau tidak ditawarkan. Rasul minta kepada Jibril, ya, tolong dong berhenti itu, ini enggak boleh, harus minta kepada Allah. Ini kan Jibril yang menawarkan, berarti Allah yang menawarkan. Orang kata Rasul aja kata Allah. Semua ucapan Nabi kan seorang pemayang tiba di awal, apalagi Jibril. Gitu ya. Saya pernah mengikuti jamaah yang menghalalkan minta syafaat kepada Rasulullah dan saya pernah mengamalkannya. Bagaimana cara bertaubat? Ketika antum paham, berarti otomatis antum bertaubat. Tidak mungkin ketika antum paham bahwa ini dosa, ini syirik, lalu antum nekat mengulangi lagi, berarti antum belum paham. Maka yang penting adalah ilmu, karena ilmu itu sekaligus taubat ketika itu keyakinan. Beda dengan amalan, syahwat. Ya, kalau berubah keyakinan, otomatis dengan berilmu bahwa keyakinan ini batil, berarti otomatis kita bertaubat. Ya, bahwa meminta syafaat kepada Nabi yang sudah wafat yang dimaksud. Ya, kalau Nabi itu di hadapan kita, ya justru itu syafaat. Ya. Syafaat itu kan menuju kepada Allah yang dituju Allah lewat Rasulullah SAW, yang dituju si bulan lewat bawahannya, ya, yang kita tuju itu si direkturnya agar nerima kita di perusahaan itu. Tapi kita nggak kenal, kita kenal sama manajernya. Ah, kita minta syafaat dengan manajer itu. Manajer itu yang ngomong sama direktur. Sifat syafaat seperti itu. Maka syafaat itu kita pintakan kepada Nabi tentunya. Ketika Nabi masih hidup atau nanti di Yaumil Mahsyar, maka para manusia kan berbondong kepada Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam tidak sanggup memberi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak sanggup memberi. Rumput akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu dan Nabi Muhammad sallallahu. Mereka tidak datang kepada Allah, tapi datang kepada para nabi dan rasul. Itulah syafaat. Ya. Maka orang yang meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat Nabi ini bukan syafaat. Ya seperti tadi kita kenal sama direkturnya langsung. Ya ngapain lewat si manajernya kan begitu. Ya atau kita sudah berada di hadapan direktur dengan mengatakan Pak Direktur terimalah saya di perusahaan ini. Saya kenal sama manajer Anda. Ya kata direktur apa urusannya? Apa urusannya yang dikenal sama manajer Anda? Kan manajer itu jauh di bawah. Ah maka ini bantahan terhadap orang-orang yang sering mengucapkan bijahi Muhammad, bihaqi Muhammad, ya, bil Mustafa. Ya Allah dengan perantara sang Mustafa, ya Allah dengan ketinggian derajat Rasulullah, turunkanlah hujan. Ini merendahkan Allah, meninggikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah. Ya, apakah Allah akan menurunkan hujan karena kita menyebut-nyebut nama Rasulullah? Tidak ada seperti itu. Ya, nah ada satu sahih dan mautu banyak. Ada punya sahih tidak? Ya. Mohon penjelasan tentang baiat pada imam karena teman saya diharuskan baiat oleh gurunya. Tidak ada baiat kecuali kepada al-imam al-a'dham al-khalifatul uzma khalifah terbesar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan nanti akan datang lagi al-imam al-a'dham al-khalifatul uzma. Ini wajib bagi kita berbaiat. Adapun hari ini tidak ada bayar kecuali ketaatan kita kepada penguasa kita. Penguasa kita Indonesia ini negeri muslim adalah presiden kita. Nah, kita wajib taat. Ketika penguasa kita tidak menyuruh maksiat. Ya. Adapun bayar yang dimaksud bayar kepada Al-Khalifatul Uzma ini bayar secara mutlak diniyah yang dilakukan oleh kaum muslimin pada Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Ya, hari ini tidak ada bai'at. Jamaah-jamaah bai'at ini adalah firqah dzalalah. Hampir rata-rata firqah di negeri kita ini menghancurkan bai'at dan ini batil. Allah a'lam. Ya, kita tutup. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum. Thank you.